Engkau mendengar seruan hatiku, memohon perlindunganmu. Hari-hariku kan berat tanpamu, hanya engkaulah perisaiku. Tanganmu, kasihmu yang ku perlukan, kuasamu yang besar berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milikmu. Ku percaya kau Bapakku, ku berserah penuh. Kau mendengar seruan hatiku, memohon perlindunganmu. Hari-hariku kan berat tanpamu, hanya engkaulah perisaiku. Tanganmu, kasihmu yang ku perlukan, kuasamu yang besar berikan kekuatan. Nafasku, hidupku hanya milikmu. Ku percaya kau Bapakku, ku berserah penuh. Percaya kau Bapakku, ku berserah penuh.